Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau tanya ada 4 boleh? Penitia boleh, penitia 4. Memang 4 ya. Satu laki-laki boleh 4. Silakan. Bagaimana hukum nitip jualan? Ustaz? Apa? Nitip jualan di warung-warung Ustaz. Seperti yang Anda punya barang, lalu Anda titip jualkan ke toko, warung-warung. Terus yang laku, Anda ambil uangnya. Setiap seminggu sekali, balik lagi ke warung itu ambil yang sudah laku. Terjual, yang enggak terjual ditarik lagi, diganti dengan barang lain. Baik, fee untuk si tukang warung. Ada. Berapa fee-nya? Anda akadnya bagaimana? Dari Anda berapa, terserah dia jual atau bagaimana? Misalnya saya jual 800 rupiah. 800 rupiah dia, terserah dia jual berapa? Mau 2.000, mau 30.000 boleh? Siap. Alhamdulillah. Hukumnya gimana, Ustaz? Boleh. Boleh. Iya. Ini yang dikatakan oleh Ibn Abbas, bi hadza thawba bi kadza fa ma fawqahu fa huwa lak. Diriwayatkan oleh asar ini oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Ibn Abbas mengatakan di antara jual beli yang biasa dilakukan, seseorang mengatakan kepada orang lain, baju ini jual, jualkan oleh kamu. Dari saya harganya sekian dinar, terserah kamu jual berapa. Boleh ini dia jual berapapun juga. Ya, 100.000 dari saya, dia jual 150 dapat dia 50, dia jual 200 dapat dia 100, dia jual 250 dapat dia 150, lebih kaya dia dari yang punya barang. Boleh. Boleh, kalau Allah memberi rezeki mau apa Anda? Ada orang yang sudah menjualkan tanah dan rumahnya lama bertahun-tahun diiklankan, gak ada yang beli-beli. Hah? Padahal sudah dimurahkannya. Lalu dia datang kepada temannya, silakan jualkan. Dari saya sekian harganya, sudah dinaikin harganya oleh dia. Harga 100 juta enggak ada yang beli, dia bilang, silakan kamu jualkan. Jadi saya 120. Ternyata terjual oleh temannya 250. Dia sudah bertahun-tahun enggak dapat rezeki. Dengan keberkahan orang ini dapat dia rezeki, orang ini juga dapat rezeki. Jangan iri. Jelas? Ini boleh. Tapi kalau ditetapkan harga, pemainnya dia mengatakan, Anda mengatakan kepada dia, jual 120 bajunya per pieces. Ya, untuk kamu 10%. Setiap satu berarti dapat 12.000 rupiah. Dijualnya 150.000. Berapa untuk dia? Nah, 12 tambah 30 gitu, 42. Ya, seperti itu. Seperti itu. Salah semua orang Banjarmasin. Kan tadi dia mengatakan jual 120.000. Ya, 10% untuk kamu. Berarti untuk dia adalah 12.000. Dia jual 150, kelebihan itu untuk pemilik barang, bukan pemilik Anda. Kan upah Anda sudah jelas. 12.000. Anda jualkan lebih dari itu, haram Anda ambil 30 ribunya. Kalau Anda ingin dapatnya banyak, bilang seperti tadi, dari kamu berapa, terserah saya jualin berapa. Jelas? Tapi kalau sudah ada kesepakatan persentase upah, 10% tadi, tidak boleh diambil kelebihannya. Karena kelebihan ini milik pemilik barang, bukan ngikut kepada si penjual. Rantara tadi, jelas? Baik. Pertanyaan kedua. Yang kedua, bagaimana hukum arisan barang? Arisan barang? Barangnya apa contohnya? Barangnya alat-alat dapur, kayak panci. Panci? Iya, arisan barang. Bapak-bapak arisan panci juga? Ini punya istri, Sat. Oh, istri. Okay. Boleh terima pertanyaan titipan? Curang beliau, ambil dari istri yang nenek, bapak. Biar jelas, Tad. Boleh. Boleh kita jawab. Harga panci naik turun atau tetap? Biasanya naik. Naik. Turun enggak? Enggak mau dia turun, naik terus dia. Baik. Berarti ya, uang yang dikumpulkan untuk panci pertama, panci kedua, panci ketiga, dan seterusnya berbeda atau tidak? Hah? Berbeda atau tidak? Berbeda atau tidak? Berbeda. Ketika naik harga pancinya, maka uangnya berlebih. Dulu dia berhutang, ya, ketika panci dia beli harganya umpamanya 1 juta. Panci apa 1 juta? Ada. Panci dan pelengkapnya, yang mahal pelengkapnya. Harga 1 juta. Ketika giliran yang kedua harga 1,1 juta. Berarti ada pertambahan rupiahnya? Ada. Bisa jadi ini masuk riba. Dulu diserah pinjamkan uang 1 juta, sekarang dibayar 1.100.000. Atau pada saat terakhir mungkin 1.500.000. Dia minjam 1 juta karena akad arisan itu adalah akad pinjam-minjam. Maka wallah ta'ala a'lam, sebaiknya jangan arisan barang dan jasa. Utang piutang sebaiknya dengan rupiah atau emas. Emas lebih baik. Arisan emas setiap diundi masing-masing bawa sekilo emas. Masya Allah, bilang masya Allah ya. Orang Banjarmasin masya Allah, daerahnya subur, makmur, alhamdulillah. Hah? Sekilo. Mereka ada 10 orang. Sekali undi, sekali putaran, masing-masing dapat 10 kilo. Alhamdulillah. Hah? Bisa buat modal usaha dan lain-lain. Baik. Bismillah. Pertanyaan ketiga. Mikrofonnya masih bisa, tapi contekannya udah nggak bisa dibacanya. Yang ketiga, bagaimana hukum menjualkan punya orang? Bedanya dengan pertama tadi apa? Itu nitip, Sat. Itu nitip ke warung. Kalau ini tukang warungnya yang bertanya. Kalau kalau tadi yang bertanya tukang nitipnya, sekarang tukang warungnya. Enggak, bukan, Dad. Ini pertanyaan saya. Ini kan sekarang yang di online lagi anu nih, apa? Marketer. Marketer. Marketplace, ada apa dengan marketplace? Bukan market, itu aplikasi, Dad. Ini yang lebih marketer. Orangnya yang memasarkan barang online punya orang, Dad. Bukan dropship. Kalau dropship kan barangnya enggak ada. Kalau ini cuma memasarkan punya orang, Dad. Anda punya barang? Orang lah, orang punya barang. Orang punya barang, lu ada pasarkan? Saya memasarkan. Nitip jual dia, bukan? Bukan, bukan. Cuma kan online sifatnya. Online. Hah? Online sifatnya, online. Dia angkat Anda sebagai marketer. Siap. Taib. Setiap dia kirim barang kepada konsumen, apakah Anda harus bayar ke dia atau tidak? Saya cuma memasarkan mereka yang transaksi berdua. Oh, mereka yang transaksi berdua. Anda hanya memasarkan aja? Iya, siap. Boleh. Sama dengan yang tadi, titip jual tadi. Sampai yang enggak, kata antum. Yang ketiga. Sudah, empat. Selesai. Ya, sudah. Ketiga karena satu dengan tiga sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dari pembahasan riba, Ustaz. Ada edaran dari Gubernur Kalsel bahwasanya seluruh masyarakat Kalimantan Selatan yang memiliki penghasilan lebih dari 1.500.000 per bulan dilarang memakai gas LPG yang 3 kilo. Yang 3 kilo. Dan di gas tersebut ada tulisannya hanya untuk masyarakat miskin. Pendapatannya 1.500.000. Iya, edaran dari bulan. Gubernur Kalsel di bawah 1.500.000 tidak boleh memakai, di atas dari 1.500.000 tidak boleh memakai gas 3 kilo. Baik. Kenapa? Gas tersebut untuk orang miskin. Apakah gaji 1.600.000 kaya anaknya 5. Satu di kedokteran di UI. Masih ada sisa uangnya? Pertanyaannya Ustaz, bagaimana hukum kita menggunakan itu, apakah kalau kita tidak menuruti hitung ini? Hitung Anda apakah miskin atau tidak? Bukan nominal. Maka dalam Islam, menentukan seorang miskin atau tidak bukan dengan angka uang, tetapi dengan kebutuhan dan pemasukan. Ada orang pendapatannya bisa 50 juta per bulan, tetapi kebutuhan yang harus dia tutupi 70 juta per bulan. Berapa hutangnya? Miskin atau kaya? Miskin. Berhak terima zakat 20 juta per bulan. Apalagi cuman gas 3 kilo tadi. 20 juta masih boleh dia terima zakat. Maka menghitung miskin dan kaya dalam Islam syariat agama Allah azza wa jalla adalah kebutuhan pokok dengan ketersediaan harta. Karena ada Ustaz yang ini termasuk menaati ulil amri gitu. Betul, taat ulil amri, tapi tujuannya kan miskin, bukan karena gaji. Kan saya katakan tadi, gajinya 1.600.000, berarti dalam aturan tadi tidak boleh membeli gas 3 kilo. Baik. Anaknya satu kuliah di kedokteran UI. Yang kedua di teknik kimia di UGM. Hah? Berapa tinggal dari 1.6 tadi? Amplop pun gak tersisa. Utang. Utang. Gak boleh dia beli LPG yang 3 kilo berarti. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tadabi huda wa ba'du. Fadal, silahkan. Okay. Bismillah, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya misalnya punya usaha. Yeah. Terus usaha itu saya menyuruh teman untuk membantu sebagai penagih barang yang sudah dijual. Jadi mereka ngambil penagih barang. Utang. Iya, penagih utang. Yeah. Nah, setelah tertagih, saya bagi hasil dengan si penagih tersebut. Misalnya saya 40, penagih 60% gitu. Penagih 60%? Iya. Dia sekaligus mencari orang yang akan membeli barang ke saya gitu. Penagih atau enggak paham? Penagih saya. Sekaligus ada orang belanja ke Anda 1 miliar. Banyak sekali, Ustaz. Ya, amin. Alhamdulillah ya. Dengan cara bayar bulan depan. Iya, benar gitu Ustaz. Maka Anda bilang ke teman tadi, tagih buat kamu 600 juta. Iya. Saya 400 juta. Keuntungannya Ustaz, keuntungannya. Keuntungannya yang dibagi. Keuntungan yang dibagi. Ya. Anda bilang berapa modalnya? Modalnya dari saya. Keuntungan, dia kan belum bayar. Iya, benar ya. Modal tahu sama keuntungannya tahu. Anda sampaikan ke dia. Iya. Modalnya ini 500 juta. Iya. Keuntungannya adalah 500 juta. Iya. 60% untuk kamu berarti berapa? 300 juta. Buat saya 200 juta. Iya. Seperti itu? Iya, karena dia karena dia capek kan, maksudnya perjalanan. Iya, dia capek, tapi Anda yang punya uang. Iya. Kalau Anda ikhlas bagus. Nanti banyak yang daftar sebagai debt collector Anda. Saya juga mau daftar seperti itu, lumayan. Kan insya Allah antum kalau nggak mau macam-macam sama saya kan langsung bayar Ustaz Irwan, ini lagi misalnya nggak bayar. dapat saya langsung 300 juta yeah. Satu nasabah yeah. Kalau ada 5 nasabah per bulan gaji kaya kali 300 juta berapa? Lebih kaya deh presiden. Presiden per bulan cuma 125 juta yeah. Dia 300 juta sekali tagih yeah. Tapi terserah Anda, Anda orang yang baik banget berarti. Baik. Nah masalahnya gini Ustaz, yang penting jelas berapa nominalnya ya. Masalahnya begini, kalau mau mentransfer barang apa mentransfer uang, banknya jauh. Nah setelah itu nanti dia minta lagi ke pelanggan itu sebagai tambahan untuk biaya transfer. Tidak boleh dia minta lagi. Tidak boleh lagi ya. Dia kan wakil Anda ya. Bukan wakil si pemilik. Orang yang berhutang. Jadi tidak boleh dia dapat dari dua pihak. Cukup dari satu pihak saja. Oh gitu ya. Baik. Walaupun sebagai biaya transfer itu kan jauh kan, misalnya pelanggannya itu enggak malas ke ini kan ke bank karena jauh, dia nitip aja ke penagih tersebut. Itu enggak bisa ya. Emang tugas penagih emang ambil uang. Bukan nitip aja emang. Kalau seandainya si pelanggannya bisa transfer sendiri ke bank, enggak ini ya, tetap enggak boleh gitu ya Ustaz. Tadi Anda kasih 300 juta, sekarang kenapa enggak boleh lagi? Boleh. Boleh. Baik. Enggak boleh. Baik. Ya, asal ya, Anda ikhlas. Iya. Jazakallah ya Ustaz. Allah berkah. Yang lain. Alhamdulillah, masyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apuan Ustaz, kita ini kan di Banjarmasin sering booming ya, investasi-investasi bodong kayak gitu. Nah, ini kenapa ini sering booming? Karena Anda tidak mengerti riba. Bila seorang muslim yang tahu apa itu riba, enggak mungkin investasi seperti ini akan bodong di negara Anda. Karena biasanya taruh uang 10 juta, setiap bulan dapat 3 juta, kemudian nanti setelah 6 bulan kembali 10 juta lagi. Ini apa nama akadnya? Riba. Karena uang Anda kembali 10 juta, kemudian dapat 3 juta per bulan. Karena riba pasti dihancurkan oleh Allah Azza wa Jal. Dan tidak mungkin dia bisa mendapatkan keuntungan seperti itu. Anggap dia bisa sekali, tapi yang kedua kali mungkin gagal. Namanya dagang, kadang naik, kadang turun. Tapi Anda tetap diberi uang. Oleh karena itu, setelah banyak orang yang diberikannya, yang diberikannya sebetulnya bukan keuntungan, tapi uang Anda yang diberikan kepada Anda lagi. Jelas? Ketika sudah banyak, dia tinggal pindah kota atau pindah negara ke negara lain. Paham? Kalau seorang muslim yang tahu itu riba, mau dia gak ikut? Pasti tidak mau. Dengan demikian, tertipu dia atau tidak? Maka agama Allah, yang mengerti akan agama Allah, selamat dari penipuan. Ini yang tertipu orang tukang pembuat riba. Jelas? Anda termasuk yang mana? Yang tidak tertipu, alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi sekarang gini. Tapi sekarang apa? Sekarang kita gini, bukannya sekarang ini bukan mentahjir, bukan apa. Sekarang kita ada di emeng-emengi. Ada apa? Ikut-ikut sesuatu biar berkah gitu. Sistem piramidnya gitu. Nah, waktu itu kita download ceramahnya Ustaz. Kurang jelas. Makin dekatan. Pengen disebut nggak? Pai-paitet gitu. Ustaz. Oh, pai-pai. Ya. Pai. Sudah saya haramkan. Tapi MUI DSN menghalalkannya. Tapi menghalalkan bersyarat. Bila tidak dilarang oleh OJK. Sekarang dilarang OJK atau tidak? Disuspend, digantung oleh OJK. Berarti fatwa MUI mengharamkan pai-pai juga. Oh, berarti fatwa terbaru Ustaz tetap setelah MUI kan. Waktu itu kan Ustaz berfatwa sebelum fatwa MUI. Nah sekarang kalau saya pengen dengar dari Ustaz yang terbarunya tadi. Yang terbarunya tidak ada bedanya. Karena dia tidak berubah. Dia dulu saya sampaikan bisa menjadi halal dengan syarat, kata saya, yang tidak ada uang setoran awal, sehingga tidak ada ribanya. Ini produk seperti ini kan banyak yang gratis. Banyak yang gratis di internet, ada EasyPay, bahkan bank-bank mengeluarkan, ada bank yang syariah, non-syariah juga mengeluarkan pembayaran dengan menggunakan aplikasi di handphone bisa. Gratis semuanya. Maka ketika dia membayar dengan iming-iming adalah bonus, maka menjadi berubah, dia menjadi riba, tukar uang dengan uang. Baik. Jelas? Masih main pay-pay antum lagi? Ya, masalahnya teman pada ngotot gara-gara ada MUI itu di belakangnya. MUI fatwanya bagaimana? Halal dengan syarat, tidak bertentangan dengan syariah, dan tidak bertentangan dengan legalitas negara. Dan sekarang dia kan dilarang oleh OJK. Berarti bertentangan enggak? Ya, berarti fatwa MUI halal atau haram jadinya? Haram. Ya udah aja. Makasih, Tad. Allahu barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, silakan. Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terkabul. Tanya Ustaz, apakah boleh kita membeli aset dari bank yang mau dilelang-lelang? Dilelang oleh bank? Boleh kalau Anda tahu bahwasanya dia dilelang karena tidak membayar pokok, yang pokoknya hak bank, tapi yang bunganya tidak hak bank. Jelas? Jadi, Anda bisa bedakan nggak? Ini barangnya dilelang kenapa disita? Karena tidak bayar bunga atau karena tidak bayar pokok? Oh, nggak bisa, Ustaz. Kalau tidak bisa, jangan. Karena bila umpamanya orang itu sudah melunasi pokok, pokoknya umpamanya dia ngutang untuk beli rumah 300 juta, bunganya 200 juta, jadi 500. Dia sudah bayar 300, tapi 200 belum dibayar-bayarnya. Disita oleh bank atau tidak? Disita. Disita, haram Anda beli ini. Karena dia menyita dengan cara yang batil, karena tidak membayar bunga ribanya. Jelas? Ya. Terus kalau kita beli dari barang kejaksaan, Ustaz? Apa? Sita-sitaan dari barang kejaksaan. Apakah boleh juga? Sama juga gitu, Ustaz? Kejaksaan menyita kenapa? Karena ada masalah misalkan dari ini kan, dari BP narkoba. Otomatis kan mobil-mobilnya itu dijual, Ustaz. Karena apa? Karena dia bandar narkoba. Jadi bandar narkoba. Iya, kamu berarti nah, mobil narkoba yang enggak beli. Iya. Iya. Banyak setannya itu, jangan beli. Jangan macam-macam yang tuh beli. Beli yang jelas-jelas halal barangnya, baik. Ya misalkan kalau selain narkoba, misalkan dia selain narkoba apa? Ngangkut ini, ngangkut kayu, Ustaz. Ngangkut kayu pun disita mobilnya. Iya, disita mobilnya, Ustaz. Apakah hak bagi negara untuk menyita mobil karena ngangkat kayu? Itu kan aturan negara, Ustaz. Tidak boleh. Mobil enggak boleh ngangkat kayu? Tidak boleh ngangkat kayu yang ilegal, Ustaz. Ilegal. Iya. Ah, baik. Kalau diambilnya kayunya haknya dia, tapi diambilnya mobil, apa hak dia ngambil mobil? Harga mobil itu 10 kali harga kayu. Iya atau tidak? Sarananya, Ustaz. Itu kan sarana untuk mengangkut kayu, Ustaz. Apa? Sarana untuk mengangkut kayu. Paham saya. Kalian disita oleh jaksa tadi adalah kayu, silahkan. Karena umpamanya ilegal logik umpamanya. Tapi yang mobilnya, apa hak dia menyita? Dan dijualkan dia. Paham? Jadi intinya, enggak boleh juga? Enggak boleh juga. Kenapa itu sebenarnya dibeli yang macam-macam ya? Kalau beli mobil bukan di kejaksaan, di dealer mobil, di showroom. Enggak, kan kebiasaan kalau mobil sitaan itu agak murah, Ustaz. Nanti itu misalnya lagi, yuk, bagaimana sitaan KPK, Ustaz, kata itu. Sama aja, Ustaz. Ya, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz. Allahu barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Allahu barik fiik. Ustaz, saya mau tanya tentang riba. Jadi, awalnya membangun usaha itu insya Allah modalnya halal. Awalnya? Iya. Awalnya usaha halal. Nggih. Terus sering perjalanan berkembang, kemudian kita minjam di bank konvensional. Butuh tambahan modal. Nggih. Pakai riba. Iya. Hancur sekarang apa tidak usah Anda? Enggak, tak, belum. Hah? Belum. Alhamdulillah kita sadar. Alhamdulillah sekarang sadar. Ya, nah terus. Alhamdulillah sadar sebelum hancur. Baik. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana usahanya ini kan sudah bercampur dengan modal riba, kemudian aset-aset yang sudah kita miliki gitu. Sekarang utang ribanya sudah selesai atau belum? Belum Ustaz, masih ada. Tutupi semua utang ribanya. Gitu. Dengan demikian tidak ada perbuatan riba Anda lagi dan bertobat kepada Allah. Sisa dari aset Anda halal. Berarti harus dilunasi Ustaz. Harus, ya. Maksudnya dalam jangka ini kan kalau, iya betul, karena kalau tidak Anda masih melakukan riba berarti. Lunasinya dalam waktu dekat itu susah Ustaz, karena tunggakannya banyak. Kalau susah tunggu aja kehancuran modal Anda sendiri. Kita sudah karena niat. Allah yang memastikan ini. Yamhaqullahu riba, Allah hancurkan riba. Sudah berniat gitu kan, uangnya digunakan untuk beli tempat ya Ustaz ya. Ada dua tempat. Kalau itu sudah diniatkan untuk dijual, cuma memang belum laku Ustaz. Maksudnya kalau itu sudah laku insyaallah bisa menutupi apa? Hutang-hutangnya gitu. Ada lagi aset. Mana yang dulu laku asetnya? Ya semuanya diniatkan dijual Ustaz. Jadi ya bagus semua gitu. Aset yang ada itu diniatkan. Kalau belum laku ya apa boleh buat. Gitu. Semoga sampai laku masih dijaga Allah Anda dan harta Anda. Amin. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum. Satu lagi Ustaz. Ini apa, kembali ke utang lagi, kalau misalnya untuk pinjam di bank syariah gitu, syariah itu ada yang halal enggak Ustaz? Minjam di bank syariah tidak ada. Atau karena kalau minjam tidak boleh ada pertambahan. Bila ada pertambahan menjadi riba. Tanpa pertambahan bangkrut bank syariah. Bank syariah adanya jual beli. Kalau jual beli boleh didapatkan keuntungan. Paham? Oh iya paham. Baik. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Barakallahu fiik Ustaz. Allah barik fiik Bapak. Saya ada pertanyaan dua, masih belum berani empat Ustaz. Posisi masih tetap satu. Iya enggak apa-apa. Begini Ustaz, pertanyaan pertama, katanya 1 Januari 2019 warga negara Indonesia wajib punya BPJS sedangkan MUI masih mengharamkan. Gimana tanggapan Ustaz? 1 Januari 2019. Iya, baik. MUI mengharamkan. Saya pernah diundang televisi swasta di Jakarta, televisi Kompas TV, waktu itu membicarakan tentang BPJS kesehatan, yang MUI akan buat BPJS kesehatan syariah. Saya katakan BPJS yang ada itu jauh lebih syariah daripada asuransi kesehatan syariah. Apakah ada asuransi kesehatan yang syariah? Peserta miskin tidak bayar premi? Ada atau tidak? Lihat BPJS. BPJS apakah ada peserta BPJS yang miskin tidak bayar? Semuanya memang tidak bayar, berapapun jumlahnya. Maka orang yang ikut dan dia tidak pernah sakit, alhamdulillah dia bisa bantu fakir miskin tadi. Berobat dengan angka berapapun mendapatkan pelayanan gratis. Paham? Ya. Maka dia suatu hal yang baik. Cuman tinggal lagi masih ada denda keterlambatannya, walaupun sudah mengecil. Pada tahun 2019 ketika diwajibkan, apa boleh buat? Daripada urusan kita tidak dilayani oleh negara, kebutuhan-kebutuhan urgen kita masalah KTP, SIM dan yang lainnya tidak akan dilayani, silahkan lakukan, nggak ada masalah. Assalamualaikum. Pertanyaan kedua Ustaz. Begini Ustaz, tentang bunga bank, katanya kalau bunga bank tidak kita ambil maka dipakai oleh kaum misionaris. Bolehkah bunga bank tersebut kita pakai untuk bayar pajak terutama PBB? Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Boleh setelah Anda bertobat. Apa arti bertobat? Tentu tutup rekeningnya. Ada sisa bunganya ketika bertobat. Sekarang bertobat umpamanya, tutup besok pagi rekening. Paham? Ada tertera bunga di sana. bayarlah PBB dengan bunga riba tadi. Jelas? Tapi bila belum ada tutup-tutup terus, berarti masih ada riba atau tidak? Terus mengalir dosa ribanya. Jelas? Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semisal orang tua saya ingin meminjamkan modal terhadap saya. Tidak paham. Pelan-pelan Ibu. Semisal orang tua saya ingin meminjamkan modal terhadap semisal, saya. Semisal orang tua ingin meminjamkan modal terhadap saya. Meminjamkan modal. Ya. Uang artinya kan ya. Modal uang. Nanti lalu, dibayar ada pertambahan atau tidak? Lalu kata beliau, kalau sudah ada hasilnya nanti mama dikasih ya gitu. Apakah itu boleh seperti itu Ustaz? Baik. Berhasil tidak berhasil namanya orang tua Anda, Anda kasih uang atau tidak? Hah? Ini bukan riba namanya. Ini kewajiban anak kepada orang tuanya. Walaupun jatuh miskin Anda, tetap Anda harus ngasih orang tua. Apalagi sekarang uangnya Anda pakai. Karena Rasulullah mengatakan illa ayajriya bainahu wa bainahu qabla dzalik. Kecuali mereka sudah saling membagi sebelumnya, membagi hadiah. Kalau tidak, tidak boleh dia memberikan hadiah pada saat ada pinjaman hutang. Anak dengan orang tua, kewajiban dia untuk menafkahi orang tuanya. Ya, bukan sekedar hadiah. Baik, terus. Lalu Ustaz, apa hukum dropship Ustaz? Dropship. Dropshipnya bagaimana Ibu? Dropshipnya semisal saya ada konsumen ngorder kepada saya. Ada. Terus konsumen ngorder kepada saya. Terus. Terus saya kan ngambil di supplier. Pada saat dia ngorder barang sudah di tangan Ibu, Ibu miliki atau belum? Belum. Antara Ibu terus, dengan supplier sebagai Ibu marketer atau harus beli dengan dia? Kenapa Pak? Antara Ibu dengan supplier, Ibu harus beli atau bukan? Atau dia titip jual? Enggak hutang Ustaz, maksudnya itu boleh enggak kalau dari supplier langsung ngirim ke konsumen saya gitu? Pertanyaan saya, antara Ibu dengan supplier itu akadnya jual beli kah atau titip jual? Jual beli ya. Kalau jual beli tidak boleh. Tidak boleh. Rasulullah mengatakan kepada Hakim bin Hizam, ya Rasulullah, inni abi'u wa ashtari, wa madha yahillu li wa ma yahrumu alayya. Wahai Rasulullah, profesiku sebagai pedagang, aku beli barang lalu aku jual, tolong jelaskan apa yang halal dan apa yang haram. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya bena akhi la tabi' ma laysa indak. Wahai anak saudaraku, jangan kau jual barang yang belum jadi milikmu. Barang di tangan supplier Anda belum beli dengan akad, berarti milik dia. Lalu Anda jualkan, lalu Anda beli kemudian dari dia, ini menjual barang yang belum dimiliki, ini hukumnya haram dan mengandung unsur riba.